Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya, saya ingin bertanya, Rasulullah berdoa itu minta setelah meninggal dalam keadaan miskin. Sementara saya pernah mendengar bahwa yang namanya keadaan miskin itu yang penting ketika mau meninggal hartanya itu sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, sehingga dia katakan bahwa itu posisi miskin. Betulkah demikian? Begitu yang saya tanyakan pendapat dari seseorang itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tidak benar bahwasanya riwayat Nabi Muhammad mengajarkan kita harus melarat-melarat, termasuk riwayat doa Allahumma ahyina miskina, itu tidak sepatutnya ya. Nabi Muhammad Allahumma inna a'udzubika minal azzi, bahwa Nabi Muhammad juga meminta perlindungan dari Allah dari min al-faqri, dari kefakiran. Hadis yang sahih Nabi Muhammad itu menjauhi daripada kefakiran, tapi fakirnya hati. Adapun kalau kita itu memiskin-miskinkan diri bukan sesuatu yang baik. Memiskin-miskinkan diri, tapi tidak dibenarkan. Tadi sudah disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, Anda punya anak istri, lah kok memiskin-miskinkan diri? Kasihan dong anak istrimu. Anda kerja untuk anak istrimu. Anda kerja untuk keluargamu. Jadi Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa karena kedermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad disebutkan lebih dermawan daripada angin kencang itu. Tidak ada sesuatu yang tertinggal di rumah beliau kecuali diinfakkan. Dan Nabi Muhammad tidak senang menyimpan harta. Jadi Nabi Muhammad memang tidak punya apa-apa. Tapi Nabi Muhammad memberikan motivasi, yang bisa bekerja, bekerja. Sayyidina Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat yang kaya raya, ada. Yang fakir, ada. Semuanya punya kelebihan itu. Dan ingat, kelebihan seorang manusia bukan dari harta atau kefakirannya. Sebab ada miskin-miskin yang dibuat. Miskin-miskin yang dibuat itu adalah nampakkan dia fakir, zuhud, padahal tamaknya setengah mati. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada hubbud dunia, tidak cinta dunia. Dan beliau adalah mengajari kepada kita zuhud. Ya, zuhud itu adalah tidak cinta dunia. Dan tidak cinta dunia itu bukan berarti orang tidak boleh memiliki dunia. Anda boleh memiliki kekayaan, tapi ingat, jadikan kekayaan itu hanya di tangan saja dan tidak sampai ke hati. Jadi intinya bahwasanya Nabi Muhammad memang tidak memiliki apa-apa waktu meninggal. Karena lebih dari itu apa? Nabi Muhammad sudah berpesan bahwa seorang nabi kalau mati tidak ada yang diwarisi. Semuanya adalah untuk umat. Jadi enggak meninggalkan warisan karena wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang ditinggalkan adalah untuk umat. Jadi tidak ada yang diwarisi. Jadi seandainya pun punya, maka tidak akan diwarisi oleh anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.